Mitra bisnis, web forum Quick Kianggi mari berdiskusi menampilkan update terbaru tulisan Quick Kianggi bertajuk Jajang dan Mamat berbincang tentang pemberantasan korupsi yang mengkritisi masih maraknya persoalan itu di tanah air meski Komisi Pemberantasan Korupsi telah berulang kali menangkap tangan pejabat-pejabat pemerintah di pusat maupun daerah. Menurutnya, jika ingin efektif, upaya pemberantasan korupsi harus menyeluruh dan tidak sekedar parsial dengan aksi penangkapan semata. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Kianggi. Baik Pak Quick, salah satu dari keseluruhan upaya pemberantasan korupsi yang ada dalam tulisan Bapak adalah dengan memangkas jumlah pegawai pemerintah ya Pak? Ya, pegawai negeri dalam semua jenjang itu diperkecil. Lalu kemudian dengan demikian kita bisa memilih yang terbaik saja. Lalu kemudian ininya dinaikkan, gajinya. Sampai cukup, kalau masih berani ya dihukum mati. Terus di situ juga antara lain saya singgung bahwa keluarganya juga harus dimiskinkan, ikut terkena hukuman. Dan bukan hanya koruptornya saja yang dihukum, tetapi juga yang ikut bekerja sama. Banyak sekali yang menjadi koruptor karena didorong rengekan-rengekan dari istri dan anak-anaknya. Dan itu kalau betul-betul terbukti, atau ada indikasi kuat bahwa istri dan anak-anaknya ikut, maka mereka tentu tidak bisa dihukum, tapi mereka juga harus dibuat miskin gitu. Misalnya tidak boleh menempati rumah yang mewah, tidak boleh mempunyai kendaraan pribadi, harus naik kendaraan umum gitu. Lantas jika hukuman mati dan juga hukuman pemiskinan benar-benar dilakukan, apa pasti menimbulkan efek jera, Pak Quick? Tidak juga. Ya bisa terobosan, tetapi pemberantasan korupsi yang sudah seperti ini kan kombinasi dari banyak faktor, kan tidak bisa satu-satu gitu. Jadi sekaligus saja dijalankan. Yang itu ya, jadi yang koruptornya dihukum mati, lalu kemudian keluarganya yang ikut mendorong-dorong dihukum dengan cara apa saja, itu yang saya sebut hanya contoh. Kita harus selalu memikirkan banyak hal yang kira-kira bisa dan hukumannya itu masih dari berat, nanti lama-lama juga dibikin normal kalau korupsinya sudah sangat berkurang. Bisa begitu. Demikian Quick Kianggi. Beni Rahmadi, Pas FM.